ظهر الدين المؤيد بدهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بدهور النبي أحمد يا لنا نبي محمد ذلك الفضل من الله أمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأمرنا بالاتحاد وصلة الأرحام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شافعنا يوم الزحام وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ما دامت الليالي والأيام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد إكراما وتعظيما سلام حرمات سلام تعظيم سلام تهنئة سلام أخوة saya haturkan kepada para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para tuan guru, para jerdik pandai, tua tengganai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan. Ki Lurah Punggowo, beliau Bapak Dr. Haji Suryo Respationo, SH, MH, yang telah memberikan wejangan, arahan yang insya Allah manfaah maslahah untuk kita semua. Seorang figur umaro yang ulama, beberapa ayat Quran dan hadis Nabi beliau sitir malam hari ini. Seorang ulama yang umaro, sehingga jujur secara pribadi menurut penilaian saya beliau sangat tidak pantas menjadi wakil gubernur, karena yang lebih pantas harusnya jadi menteri, minimal gubernur. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah untuk dapat mengemban amanah, diberikan kekuatan Allah untuk dapat melaksanakan amanah, dan diberikan kekuatan untuk dapat mempertanggungjawabkan amanah, sehingga ke depan bisa membawa Kepulauan Riau ini menjadi wilayah daerah yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, sesuai dengan bingkai firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma amin. Bapak-bapak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau yang saya hormati, hadir Ketua Komisi 3, juga dari anggota DPRD Kota Batam, juga dari Komisi 3, yang saya hormati jajaran Muspika, para tokoh masyarakat, rekan-rekan remaja, Ketua dan seluruh pengurus Panji, Ketua dan seluruh pengurus Kanurangga, dan peguyuban-peguyuban yang lain yang berkesempatan hadir malam hari ini, yang saya hormati, yang saya cintai, rekan-rekan dari Pemuda Pancasila, sahabat-sahabat saya terkasih dari Banser, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mampu membawa perubahan karakter kita sebagaimana yang diarahkan oleh beliau Ki Lurah Punggawa tadi. Amin Allahumma amin. Mampu mengantarkan kita menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Karena berbicara tentang manusia, mohon maaf, Imam Ghazali rahimahullah mengklasifikasikan manusia menjadi 6 tingkatan. Saya ulang, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengklasifikasikan manusia menjadi 6 tingkatan. Mari sama-sama kita uraikan secara singkat, kira-kira nanti kita termasuk tingkat yang keberapa. Tingkat yang pertama, manusia istimewa. Siapa manusia istimewa itu? Manusia istimewa adalah manusia yang seluruh kehidupannya bernilai ibadah. Seluruh aktivitas yang dijalani dalam hidup ini menjadi pahala. Sedikitpun tidak pernah melakukan dosa, sedikitpun tidak pernah melakukan kesalahan. Ibu sing arep ngemis kok ae. Nanti bareng-bareng kita sholawatan kalau ada infak kelilingnya. Tolong duduk dulu ibu, ngaji dulu. Nanti saya saja yang ngemis, jenengan yang jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia istimewa ini sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah melakukan dosa, memiliki sifat ma'sum. Seluruh kehidupannya betul-betul diabdikan kepada Sang Khalik. Dalam beribadah bukan karena berharap surga, bukan karena takut neraka, bukan karena menginginkan pahala, bukan karena takut dosa, tapi betul-betul semata-mata karena rasa syukur dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat malam sampai kedua kakinya bengkak, tahajud dan witir menjadi wajib atas dirinya, puasa hari Senin dan hari Kamis menjadi wajib atas dirinya dan tidak pernah ditinggalkan seumur hidupnya. Ini manusia istimewa, jaminan syurga tertinggi untuknya. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya ada para nabi dan para rasul. Ini tingkatan manusia istimewa. Kemudian jamaah sekalian, tingkat yang kedua, manusia luar biasa. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Manusia-manusia yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Seluruh aktivitas kehidupannya disambungkan dengan Allah, senantiasa disandarkan kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah menyertai seluruh aktivitas kehidupannya. Manusia luar biasa ini memiliki sifat mahfud, bisa melakukan kekeliruan dan kesalahan, tapi begitu sadar kekeliruan dan kesalahannya langsung segera ditindaklanjuti dengan ketaatan demi ketaatan, ibadah dan ibadah. Ini tingkatan para awliya illah, tingkatan para wali, kecuali wali murid, termasuk wali kota. Ini manusia luar biasa, dijamin surga juga. Sudah, yang ketiga, manusia biasa. Ada kemungkinan ke surga, ada kemungkinan ke emburannya auto. Manusia biasa ini ada kemungkinan ke surga, ada kemungkinan ke neraka. Manusia biasa ini kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Timbangane sampean gak nyaut, tak ngomong dhewe. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, kadang-kadang husnudzon, kadang-kadang suudzon. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang orang genah. Kadang-kadang koyok kori, kadang-kadang koyok korak. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang ngerasani. Kadang-kadang wiridan, kadang-kadang gendaan. Kadang-kadang pikir, kadang-kadang kentir. Ini manusia biasa. Diajak pikir, ya meluntar-meluntir. Diajak sholawat, ya sambat. Diajak maca Quran, ya kelipaan. Diajak sembahyang, pikirannya belayang. Allahu Akbar. Kabiru walhamdulillahi kathiru subhanallah kubrata wa asyina. Ya Allah, hutang kau kalunas-lunas. Ya Allah, Allahu Akbar. Tapi ini masih dianggap sebagai manusia. Dengar azan, merasa terpanggil untuk mengerjakan sholat, dan dia juga melakukan sholat. Ada bulan Ramadan, merasa terpanggil untuk melakukan puasa, dan dia juga mengerjakan puasa. Ada masjid di kampungnya sedang direnovasi, sedang dibangun, ya ikut nyumbang. Kalau lagi ada kotak keliling, narik infak jariah untuk santunan yatim misalnya, ya ikut nyumbang. Ini manusia biasa. Ono perintah taat kok nganti keliwat, getun, nyesel gitu. Misalnya jam 10 pagi tidur, kamblasan, bangun-bangun udah jam 4. Beragapan dengar azan asar, menyesal. Ya Allah, azan asar, aku lah durung sholat duhur. Anak-anak itu pamuk kabeh. Aku kok gak buka totiti. Aku menurung sholat duhur. Menyesal banget. Ini masih dianggap sebagai manusia. Tapi kelompoknya manusia biasa. Yang keempat, ini bentuknya manusia, wujudnya wujud manusia. Ayo nyauto, model-model menungso, es menungso ae, kudu jawane ae kok. Wujude wujud menungso, model-model menungso, potongane potongan menungso, sirahe sirah menungso, mripate mripat menungso, irunge irung banteri, kupinge kuping, cangkeme cangkem, gulune gulu, dodone dodo, wedele wedel, wetenge weteng. Terusno dhewe. Sekujur tubuhnya, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkah. Ini menungso. Wujude menungso. Nek sugih tumpakane yo mobil, pakaiane yo licin, nek melarang yo nompor askin, nek ngentut yo basin. Bentuke menungso, potongane menungso, ning derajate duduk menungso. Krungu azan, ora rumangsa duwe kewajiban salat, yo ora gelem nglakoni salat. Kadang-kadang jawab bi azan wae ora. Allahu akbar. Kak jawab lu, kok wis azan yo ki jam pirae? Jawab azan kok lu. Malah kadang-kadang ada dengar azan itu jangankan jawab. Krungu azane malah nesu. Ono suwengi begadang. Mapan turu jam telu parek esuk. Sik nembe gayer-gayer krungu azan sobo. Sing azan tuwa sisan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mancal kumul karo nesu. Kupinge disombet iki cangkeme sapa banget kok. Wong lagi mapan turu direbuti speaker. Gak ngerasa no gedungi main kalah pitung atau sewu. Aku lem mau ureng-ureng tak unggahi sepikirnya tak jijik temen. Bulan Ramadan datang yang gak merasa terpanggil untuk melakukan puasa. Ono masjid no kampungnya dibangun padahal duitnya okeh yora kudu nyumbang. Ada santunan yatim sama sekali tidak peduli. Mohon maaf, wujudnya menungso, bentuknya menungso, potongannya menungso, tapi derajatnya wedus. Al-Quran menyatakan ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Maka contoh untuk klasifikasi ini yang paling mudah adalah wedus. Bentuknya menungso, potongannya menungso, tapi sifatnya sifat wedus, kelakuannya kelakuan wedus. Di antara sifat dan kelakuan wedus itu adalah nek mangan karo ngadeg. Wedus itu nek mangan kan ambek ngadeg. Taman tahu tumor, ana wedus dicuci panganan terus lungguh silo. Makanya kalau ada masyarakat sini sing manane karo ngadeg, wis ngadeg tangan kiwa mlaku omong-omongan sisan iku bentuke wong tapi sejatine mlaku. Mohon maaf, tolong pertanyaan saya dijawab dengan jujur. Kalau jawabnya jujur, ngajinya nanti agak lama. Tapi kalau enggak mau jujur, sediluk langsung tak dongani. Oke? Okay? Oke? Okay? Jawabnya jujur? Deal? Deal? Menjawab, penjenengan semua pernah apa enggak makan dengan berdiri? Wedus. Mohon maaf, ojo rame-rame. Aku yo tahu. Sopo ngomong berarti ya wedus mong. Sorry, anjeni yo. Ya siapapun dia. Mangan sampai ngadeg terus mulu kamu aku tangan kiwa ngomong-ngomongan sisan. Wedus. Meskipun kalungan serban, wedus. Gak peduli, senajan wakil gubernur ya berdoae. Masih ketua komisi 3 ya berdoae. Mohon maaf, siapapun mana sifatnya wedus, mau makan tidak baca doa, wedus. Ono tak wedus diduwi panganan terus Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana. Mana sifatnya nek ngoyo ambek ngadeg. Salah ngoyo sampe ngadeg, mari yo gak cewek sisan. Tur. Gak cewek, ceweke nganggo obat. Maksudnya obat abet. Sehingga manusia itu kalau udah kandung jelek, kehilangan karakter. Iku lak diembakno padha karo kewan. Dipadakno kewan. Mohon maaf. Ada yang suka renten nganake duit ngutangi dom nyaure cagak listrik. Itu kan dijuluki lintah darah. Nah, padahal manusia lah itu, tapi julukane lintah. Itu yang suka ngerampas kendaraan-kendaraan lewat terus dinaiki, diambil barangnya, dirampas, namanya baje loncat. Sama ning ngrungokno apa ora iki jane. Ya pejabat yang suka menghabiskan duit rakyat namanya kucing garong. Lambangnya tikus. Kewan pancene. Ana wong lanang, kapan kita wong itu ayu digondol. Angger ana wong itu ayu digondol, wong itu ayu digondol dijuluki buaya bajul. Ada ibu-ibu yang sukanya mindah omongan, omongan kene digowo mrono, omongan kono digowo mrene, kene difitnah nomrono, kono difitnah nomrene, diarani adu wedus. Tidak ada ikatan pernikahan. Lama karo itu kok tumpah-tumpahan. Namanya kumpul. Padahal kumpul uang tuh. Ini tingkat yang keempat. Ringkas-ringkas saja. Kemudian di bawahnya tingkat yang kelima, ada yang lebih jelek lagi. Derajatnya di bawahnya wedhus. Bentuke wong, modele ya wong, potongane ya wong. Tapi derajat T dudu wong. Sifate, kelakuane sak ngisore wedhus. Urip ora ngerti sangkan paraning dumadi. Ora tau ngaji, ora tau manembah marang Gusti. Gaweane mung mangan turu ngombe ngising karo rabi. Contone ya sing padha teko bengi iki. Kelakuane sak ngisore wedhus lek tek tek tek tek tek tek. Uteke sumpek. Pikirane judhek, atine butek. Lah wong wetenge wis warek. Panganan kathah turah-turah cangkeme ya ijek mamah kancane duwe mentolo ngrayah. Serakah. Iki bentuke menungso, wujude menungso, tapi derajate ASU. Bener ora ngerti ya KIRIK. Aku ora mentolo ngunekno. Ya kire-kire ya. Mohon maaf, anjing itu kan binatang yang paling serakah. Wen duwe panganan kono liyane duwe godhak dikerayah direbut. Ya Allah. Manusia itu kalau sudah kadung serakah bisa lebih serakah daripada anjing. Sehingga tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih serakah melebihi manusia. Saking serakahnya manusia, urusan makanan saja itu jatahnya binatang itu masih gemplok juga. Saya sering sampaikan, pitik, ayam, niku panganane biji-bijian, jagung, dele, beras, kacang hijau. Menungso biji-bijian yo doyan, jagung doyan, beras doyan, dele doyan, kacang hijau doyan, sak pitik-pitik. Wedhus iku panganane suket, menungso yo doyan suket. Menungso itu yang suka bayam, kangkung, sawi, suket. Sampingane wong kene kemenyek bahasane diperhalus sayur-sayuran. Asline ya suket. Niki mau aku karo Pak Wakil Gubernur mangan ya disugahi suket ya. Ono tak deloke beliau ya wekoh ta. Aku yang mikir Wakil Gubernur ya doyan suket ya. Padha ambe aku. Mohon maaf, kucing panganane pindang, menungso ya doyan pindang. Cuma menungso ku lalian, kadang-kadang duwe pindang dicolong kucing iso muring-muring kucinge dilokke. Dasar kucing celutak. Kucinge yo meringis. Ya celutak sampeyan yu. Panganan ku me pindang tok, sampeyan napa sing ora dimplok. Masyaallah. Macan panganane daging, menungso ya doyan daging. Ngantek menungso itu ini sembuh doyan jenazah. Nah, kering jenazah diwasin ini ibu-ibu itu paning dapur kok goreng tering. Goreng apa bu? Goreng jenazah. Ya Allah, menungso ini apa-apa doyan. Ayo nyawuto doyan menungso ini apa-apa doyan. Biji-bijian doyan. Suket doyan. Pindang daging, kabeh doyan. Panganan sing atos, doyan. Sing empuk, gembuk, cilik, gede, ndep, dawa, doyan. Nyauto to yo. Legi, sing banter mau legi, pahit, kecut, asin, bosok. Doyan tapi ya panganan bosok. Ayo menungso ki panganan sing adem doyan anget doyan panas doyan anyep doyan. Yo yo kok es yo es ya adem mau kok es barang sopo-sopo ki doyan wangi doyan sedep doyan basin doyan Doyan pesing, doyan sing pesing iki tambah mangeni pol. Apa ngono cinta yo gak payu. Ya Allah, ngantek menungso iki belum iki doyan. Aku yo doyan sih. Romo yo doyan beluk padha wae. Ayo golek nang makhluk liyane menungso sing doyan beluk. Subhanallah. Wis, oleh 5. Iki masih ada yang lebih jelek lagi, tingkat yang keenam. Sak ngisore kire. Mesti penasaran opo? Wujudnya menungso, bentuknya menungso, potongannya menungso, tapi derajatnya duduk menungso. Mohon maaf, sakni sore asuk. Kelakuannya Allah orang kenal agama, orang duwe tata krama, orang tau menembah marang kang murbawa sesok, orang tau nyembah marang sing maha kuwasa, orang mung awake dhewe sing ngolo, atine ora lega nek wong liya ora katotolo. Allah aja-aja wong liya jan koyok Bathara Kala dadi ngipin neraka. Niki bentuke manungsa tapi derajate iblis alias setan. Nah, mangkelo manungsa kok disetan-setanke. Saya akan sampaikan bentuknya manungsa tapi derajate setan. Sama sekalian jangan salah persepsi, jangan salah paham. Setan itu bukan yang uka-uka itu. Apa maneh metu suarane? Setan nak meringi si setan kemplung. Setan ni yo duduk sih nak grumbul-grumbul, nak peteng-peteng, nenggon-nenggon sih angker-angker. Apalagi yang ditangkep karo tim pemburu hantu. Aku lah iso sih terima ono. Karena udeng-udeng antok ya badannya. Sampai kalungan tas besing gede. Begitu kecekel mata yang ngejar-ngejar terus diwadai botol ditutupi. Makanya kalau sering matur hati-hati saiki akeh teh botol rasa gendruwo. Teh botol rasa jerangkong bareng. Bukan itu, setan itu kan sifat. Setan itu alladzi waswisu fi sudurin nas, yang suka membisikkan kejelekan, kejahatan di hati manusia. Sopo setan itu? Minal jinnati wanas, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Setan yang dari bangsa jin mengusirnya mudah. Bacakan ta'awud amblas mesti minggat setan. A'udzu bikalimatillahi tammati minasyarri ma khalaq, minggat. Kene ra apal yo sing ringkes a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bablas setan. Bacakan takbir aja Allahu akbar, minggat setan. Apa maneh mbok wacano ayat kursi nek perlu sak mejone. Bablas itu setan. Mudah mengusir setan dari jin. Yang sulit diusir itu setan-setan yang pakai BH. Ya termasuk setan tulonoan barang. Wangel itu diusir. Udah jemaah sekalian, dari 6 tingkat ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kira-kira kita itu termasuk kelompok yang mana? Siapa ngomong nomor 1? Gak mungkin kelompok nomor 1. Sing ngomong iblas gak mungkin. Apa mana wakil gubernur? Apa mana sing DPR? Apa mana liane? Iblas. Ini tingkatan para nabi, para rasul. Manusia istimewa. Tingkatan kedua saja berat banget. Ini manusia luar biasa. Tingkatannya para wali. Lepen jenengan mentok dari wali nikah. Tingkat kedua manusia luar biasa punya ilmu kasyaf. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ketika bermunajat tengah malam digudo karo setan, matae dadi sinar ilahiyah. Setan kelas jenderal, matae dadi sinar ilahiyah mencorok badan jinglang. Ki ngomong, "He kawulaku, Abdul Qadir Jilani. Hei hambaku Abdul Qadir Jilani, aku ini Tuhanmu yang menciptakan semesta ini. Mulai saat ini aku titahkan kepadamu, tidak usah kamu beribadah lagi kepadaku. Seluruh dosamu telah aku ampuni. Engkau menjadi rajanya para wali dan engkau aku jamin surga. Tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi beribadah kepadaku. Masya Abdul Qadir Jilani di Gudongono langsung bengok. Ihsyayalai minyak enyaklah hai terkutuk. Syekh Abdul Qadir paham. Lah nek sing ngene iki saya lor, saya kidul, saya ngarep, saya tengah iki ora paham blas. Kita itu yang jelas kelompok ketiga, manusia biasa. Tapi kita harus berikhtiar maksimal agar menjadi manusia biasa yang terbaik. Karena manusia biasa itu ada yang sangat jelek, ada yang jelek, ada yang agak jelek, ada yang agak baik, ada yang terbaik. Dan kita jamaah sekalian harus berikhtiar maksimal agar menjadi manusia biasa yang terbaik. Dan ini membutuhkan perjuangan. Mohon maaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Meningkat kepada pembahasan materi berikutnya. Zaman seperti ini dibutuhkan perjuangan terlebih di bidang agama. Kadang ketika kita berbicara tentang memperjuangkan agama, itu banyak yang merasa, aku tuh gak mampu. Nun sewu, orang berjuang di agama itu gak harus pinter. Untuk jadi pejuang di agama itu tidak harus mondok dulu di pesantren. Belum tentu yang mondok di pesantren terus pulang mau berjuang agama. Durung karuan. Wah, akeh mondoke 17 tahun no pesantren mulih dodol telo. Yang tidak di pesantren ngaji di kampung tapi serius sungguh-sungguh, ada himmah, ada ruhul jihad, ada ghirah. Diniyah ghirah keagamaan dengan tekad, dengan semangat, akhirnya berjuang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang-kadang mau ngajar ngaji itu aku ndak iso. Jane aku pengin sajane aku pengin mulang ngaji tapi aku ndak iso. Ya sak iso ya pesene Rasulullah, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang kau dapat dariku meskipun cuma satu ayat. Bapak Ibu jemaah sekalian, Rasul menjanjikan, "Man 'allama ma 'alima waratahu Allahu ma lam ya'lam." Barang siapa yang mau mengajarkan apa-apa yang dia ketahui, maka nanti apa-apa yang dia tidak ketahui akan diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbukti, banyak saudara-saudara kita, teman-teman guru ngaji di TPA, di madrasah diniyah, awal-awal ngajar itu enggak pati iso, enggak begitu pandai, tapi karena tekun, istiqomah, telaten, ikhlas, ilmunya tambah. Saya sendiri dulu ketika awal-awal ceramah, lu goblok. Nemen goblok. Tapi ya telaten istiqomah ya tambah. Dan orang ngajar itu enggak harus fasih. Saya maunya sih ngajar, tapi saya itu enggak fasih. Enggak kudu fasih-fasihan. Yang dibutuhkan dalam perjuangan agama bukan fasihnya lisan, tapi fasihnya hati. Nabi Musa alaihi salam itu lesanya tidak fasih. Beliau itu apa ya bahasanya? Cadal itu pelo apa pelat? Hah? Ya pelo itu. Orang pelo itu kan macam-macam. Ada yang enggak bisa bilang R, ada yang enggak bisa bilang S, ada yang enggak bisa bilang T. Ano sehingga somuni R tapi R. Laler, lare, kelas. Mabuk, ngalor, mencok, pager, digugat, ser. Gak bisa bilang R. Ada yang gak bisa bilang S, kecil tapi S. Susi, susah, sesasi. Soale, susule, susut. Nabi Musa itu pelo. Kan waktu masih kecil, jadi anak angkatnya permaisurinya Raja Fir'aun, Siti Asiyah. Pernah satu ketika dipangku sama Raja Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan itu. Nabi Musa yang masih kecil itu gergeten sama Fir'aun. Kemudian janggutnya Fir'aun yang panjang itu ditarik sampai Fir'aun itu kejelumuk. Kejelumuk itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Aku gak iso bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa agak Inggrisnya aku tahu, the losor. Ini Fir'aun marah besar. Pangeran kejelumuk. Kau kurang ajar ini anak. Berani menarik jenggot saya sampai saya nyosok kayak gini. Tak bunuh ini anak. Siti Asiyah datang. Pak, jangan gitu dong Pak. Namanya juga anak. Nah, ini anak sengaja membatak janggut saya sampai lihat ini. Rai saya nyonyor semua. Ini pasti sengaja harus tak bunuh. Ini juga anak, belum bisa membedain. Nah, tetap tak bunuh. Jangan gitu dong. Dibela terus sama Siti Asiyah. Akhirnya Raja Fir'aun gini, ya udah, kalau anak ini memang masih belum bisa membedakan, tak biarkan hidup. Tapi kalau sudah bisa membedakan, tak bunuh ini anak. Dikasih hidangan, sepiring roti dan sepiring bara api. Kalau ini anak pilih roti, berarti sudah bisa membedakan ini enak, ini tidak enak. Tak bunuh. Tapi kalau pilih bara api, milih wowo, tak jarke urip. Disuguh no, satu piring roti, satu piring bara api. Namanya anak kecil, ya tangannya ketawe-ketawe, mau ambil roti, Malaikat Jibril turun. Tapi ya gak ada suara yang ngono. Ya didramatisir biar sampean niku melongo ngono. Langsung Jibril berkata, "En kamu jangan cukup roti. Kalau kamu en cukup roti, kamu dipateni." Ditampil ini tangan Nabi Musa kecil, tek. Akhirnya ambil bara api, dimakan. Sejak saat itu pelak. Nabi Musa itu lisannya tidak fasih, tapi tetap diberi tugas suci untuk berjuang di jalan Allah. Sampai Nabi Musa pernah mengajukan proposal kepada Allah. Nah gitu sih tukang ngajono proposal ini kepala desa tau. Masih Nabi yang ngajoknya proposal nanggusi Allah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana farusil ma'iyya bani Israel. Ya Allah, aku engkau beri tugas untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, sedangkan lesanku enggak fasih. Saudaraku Harun lesannya lebih fasih daripada aku. Utus dia bersamaku agar membantu perjuanganku. Jadi orang berjuang itu enggak harus fasih lesannya. Yang dibutuhkan fasihnya lisan itu kalau musabaqah. Nah, kalau musabaqah tilawatil Quran perlu fasih. Yang fasih menang, yang enggak fasih ya kalah. Kayak tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa menang. Ya musabaqah kok enggak fasih blas. Alam lam taroro kaipa pangalam robuka bi aska bilpi alam ya jengal. Alam ya jengal ya kalah. Bacanya harus fasih, harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Ngono. Lah macane keliru. Hama ngasako. Malah ngongkon ngasak. Yang penting kesungguh-sungguhan, tekad yang kuat. Jangan khawatir, pasti akan diberi ta'yid oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Ya mu'ayyad, ya mu'majjad. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menata masyarakat yang akhir-akhir ini berada dalam kebingungan, berada dalam kebimbangan, lebih-lebih menyangkut masalah akidah. Kemarin sudah sempat saya singgung, tidak apa-apa, ini kembali saya tegaskan, saya taukiti biar lebih mantap. Ini dunia heboh dengan munculnya kelompok-kelompok yang ekstrim, karena Islam itu ada yang radikalis, ada yang liberalis. bahkan ada yang teroris. Hui, zaman mecuwicil menunggu rumah obora. Aku khawatir oleh mecicili tok tapi orang mudeng. Ini di dunia gempar dengan munculnya kelompok ekstrim yang menamakan dirinya ISIS tapi sumuk. Itu namanya ISIS tapi sumuk. Udah teman-teman, saudara-saudara, gak usah ikut kelompok-kelompok seperti itu. Jujur, mereka bukan jihad tapi jihad. Itu bukan mujahidin tapi mujahilin, kumpulan orang-orang goblok. Mohon maaf kalau ajaran Islam bukan seperti itu. Yang boleh ikut kelompok ISIS, bergabung dengan ISIS, hanya ibu-ibu saja. Tapi jangan salah paham, yang dimaksud ISIS ini bukan Islamic State of Iraq and Syria, tapi ISIS singkatannya Istri Solihah Idaman Suami. Mohon maaf. Nah, Istri Solihah Idaman Suami itu yang gimana, Bu? Ya, yang mampu menenteramkan hati suami. Ketika di luar suami kok panas karena penuh persoalan, begitu pulang ketemu istri dingin, tercep-tercep. Di luar ruwet, begitu pulang ketemu istri damai, tentrem. Misalnya istri kok dengar suami dagang rugi, ini yang di rumah istri udah siap-siap kasih hiburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, papa rugi mah, gak apa-apa pak. Namanya orang dagang yang gak mesti untung terus, kadang-kadang ya rugi. Itu namanya dinamika kehidupan pak. Saman sabar, gue lagi ditemui karo Gusti Allah. Gue lagi ngomongin jolet toh pak. Saman rugi gak popo, saman rugi dagang, aku rapopo. Gue ngelarang kan terocok, terocok, terocok, terocok. Emang itu kayaknya urau. Krungu sing lanang dagang adek rugi, urung tekan omah wis didan nang ngarepe lawang, lambene diolor 9 senti. Kecangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji. Begitu sing lanang teko langsung dicamah dikerawus. Mulane to mulane nurut karo wong wedok. Wis dikandani balak-balik kadine to ngene iki saiki ati bate sampean rugi to. Gelem anut aku ya ngira rugi, sampean ora ngelingi sampean dagang modele teko ndi. Modal ya gelangku kalungku sing didol aku ya ora njaluk dibalekke, Pak. Pokoke sampean lakune bener. Ngene iki gara-gara sampean dhewe ra nurut karo omonganku. Aku dadi wong wedok ngekeki sarane karepe ya kanggo kebahagiaane sampean. Mulane sampean gak tomo kandele tak omongi. Aku pernah mabok dadi wong wedok wis nyalah nyamono ya mene. Masih mana gara ngurek matane tok. Eh ora maido wong bibite teko ibu Hawa. Nyemengoe. Nah sing kene kan teko Nabi Adam mingkem, ora patah akeh omong. Bisa merongos-merongose wong muni Adam ya tetep mingkem kok. Adam. Malam-malam mangan pelem ya balu-balu mangan pelem tetep mingkem. Mohon maaf, ada lagi yang sukanya demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Yang greget ke mana itu lek demo maca takbir. Gerutukan wong pirang-pirang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga BBM. Nang guyok ke wong, apa dipikir Allahu Akbar itu untuk menurunkan harga? Kasihan dong, polisine bingung. Kayak gembrutuk wong wae, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi bingung, untung polisinya cerdas. Batin polisinya, kodoh sholat ya, gampang. Sempritan dunek ke, priit. Sami Allahu liman hamidah. Akhirnya yang bengok-bengok Allahu Akbar iso kompak ganti Rabbana lakal hamdu. Damai. Ada pula yang sukanya ngebom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Ngebomnya sembarangan pula. Masjid dibom, gereja dibom, tempat-tempat ibadah itu dibom, pasar dibom, mal dibom, terakhir sekolah dibom. Ya Allah, yang belum dibom tinggal WC umum. Ini nanti kalau WC umum dibom sekalian, wah banyak orang sakit perut. Ngarep ngisi ngurawani, khawatir kebom. Kecuali kebelet, terpaksa mlebu wis. Tapi ya untuk-untuk karo nyekeli lawang. Ana bom kare mlayu. Ya ketir, ketir ndek jero medongkrong kuwatir dibom, mumpung durung dibom, ngebom dhewe. sembuh dah karuan-karuan. Subhanallah. Itu kelompok-kelompok yang kurang memahami Islam yang sebenarnya. Mohon maaf yang sekarang lagi meresahkan kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka rata-rata tidak menerima Pancasila, tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Ui. Sama nih paham tora aku ngomongnya. Nek dicambah kasihnya ini modelnya ramu dengbelas. Ini memang sambutan ya kulhu elek sopek. Kelakuan ini mungkin ini pewancet. Ya kadang-kadang belajar agamanya itu lo ndak bener. Kok umpamono sing takon ning aku ya tak jelas nopo. Misalnya, Pak Ustaz, saya minta izin. Gus, kula nyuwun izin. Tak takoni, arep apa kok? Saya mau ngebom. Nah, terus yang kamu bom itu apa? Nah, itu tempat-tempatnya orang kafir laknatullah itu. Mau saya bom biar hancur lebur. Tak tanya, tujuan kamu ngebom itu apa? Ya saya pengen bisa masuk surga. Akhirnya tak kasih nasihat. Ngene lo, Bro. Kalau ingin masuk surga, enggak usah ngebom. Buang saja bom kamu. Udah, kamu pulang. Bojomu nanti keloni. Keloni bojo itu jihad yang luar biasa loh ini pahalanya. Artinya, istrimu dididik dengan baik. Jadikan dia mar'ah solihah. Ramutan bojomu didien menjadi istri yang solihah. Menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kamu. Anakmu diupeni, ngajine, akhlake, morale, etikane, pendidikane. Keluargamu beres, keluargamu genah, ganjaranmu okeh, urinmu barokah, atimu ayem, keluargamu tentrem, matimu merem. Mlebu swarga. Yo, cirinya orang yang husnul khotimah itu kan matine merem. Mlebu swarga. Sebaliknya, meskipun kamu di luar, Allahu Akbar, dor, dor, dor, dor, tapi bojomu yang di rumah keleleran. Anak-anakmu ibadahnya tidak kau urus, pendidikannya tidak kau urus, akhlaknya tidak genah. Dosamu gede. Uripmu gak iso ayem, gak iso tentrem, matimu gak iso merem. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Ya kaya ipin upin. Ya mau masuk surga ngapain pakai nyempal-nyempal awak menghancurkan tubuh ngebom-ngebom segala. Jalan untuk masuk surga itu banyak kok. Kayak serius-serius. Kadang mereka salah dalam mempelajari Islam, salah mendapatkan informasi tentang Islam. Islam yang model bagaimana? Belajar nek teko buku. Kayak buku ini tidak jelas pengarangnya kelompok apa, yang ngarang buku itu siapa. Sementara yang mempelajari, yang membaca itu belum punya dasar agama yang kuat. Mudah tercuci otaknya. Rata-rata teroris dan radikalis itu yang model kayak gitu. Halo? Halo. Makanya kemarin saya sampaikan, ini saya ulang kembali. Dalam beragama, fi syari'ah wa fi thariqah, harus punya guru yang benar, yang mempunyai silsilah dzahabiyah, mempunyai intisab keilmuan yang nyambung langsung ke hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya guru ini dari gurunya, teko kiai ini, teko kiai ini, kiai ini, teko kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, terus kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, terus para wali munggah, tabi'in, sahabat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya, kiainya itu sambung menjadi satu. Sing ngompo nyanyi sapa? Sampai Rasulullah. Hati-hati milih guru. Ojo anggar wong jenggoten mbok dadekno guru. Ojo anggar bathuke ireng mbok anggap guru. Pengen bathuke ireng gampang kok, Bro. Entuk-entuki boto sedina dadi kok. Bagaimana kualitas keilmuannya? Bagaimana ubudiahnya? Bagaimana akhlaknya? Woi. Sekarang itu kalau suruh ngaji berhadapan dengan kiai, wegah. Kono pesantren, wegah. Menghadiri majelis taklim, wegah. Maunya simpel. Dengar dari radio. Radio itu radio gak beres di sana. kelompok apa, aliran apa, kita enggak tahu kapasitas keilmuannya, ketemu orangnya saja juga enggak ngerti. Ya kalau di radio itu yang ngaji, wah ini syuriah Nahdlatul Ulama, rungokno kupingmu jerengen sing ombo. Wah ini kiai ini jelas ini bener, ini orang alim, ini dari sini, rungokno sing temenan diamalno. Enggak jelas sama enggak kenal orangnya, enggak tahu orangnya, hanya dengar suaranya tok. Mana suara tanpa rupa itu jenenge entut. Lah iya tau, kalau suara tanpa rupa namanya entut. Dan kalau belajarmu dari entut, ilmumu ya dadi ilmu. Ilmu entut itu apa? Mohon maaf, dalam dunia perentutan. Nah, ilmu entut itu ilmu yang dimana-mana menimbulkan fitnah, itu ilmu entut. Lho kalau ada entut pasti yang timbul adalah fitnah. Coba ngene tepak ngumpul nang ora tes. Bel-bel selengut-selengut selendep-selendep pasti saling fitnah. Sampeyan yo sing entut ambune entute sampeyan. Yang dituduh enggak terima. Gah, entutku gak ngene kok. Entutku ki ambune khusus. Paling yo mburi pinggirmu kuwi sing entut. Sorry, aku dinyek entutku malah mengandung vitamin kok. Saling tuduh, saling fitnah, akhirnya yang terjadi adalah tut wuri handayani, sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Lah gara-gara ilmu perentutan ini sekarang muncul fitnah-fitnah di tengah masyarakat, bahkan sesama umat Islam sendiri yang diadu, sesama umat Islam sendiri yang gak rukun. Itu kan gara-gara ilmu perentutan kok. Toh ini umat Islam dipermainkan oleh kelompok lain, kelompok yang lain ini tepuk tangan, hore wong Islam tukaran. Sementara yang umat Islamnya sendiri tidak menyadari kalau sebenarnya ini didu. Sampai ISIS itu sebenarnya permainan dari Yahudi, bro. Woi. Subhanallah. Tulur-tulurku sing rukun. Kita enggak sadar itu. Didu enggak karu-karuan. Ya gara-gara ilmu perentutan. Mohon maaf. Mulai masuknya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para wali. Itu namanya ya manakib, namanya rote, peringatan maulid nabi, ad-dibai, macam-macam. Udah dilaksanakan dan diajarkan. Aman, gak ada apa-apa. Nah sekarang gara-gara ilmu perentutan kan muncul fitnah. Yang peringatan maulid nabi yang dolalah lah, yang syirik lah. Yang manakib itu yang dolalah, yang syirik, macam-macam syirik, macam-macam syirik. Kemudian gak ada apa-apa loh. Kok sekarang muncul yang syirik, yang fitnah, yang macam-macam. Itu kan gara-gara ilmu perentutan tadi. Halo. Wes engko tak genahke nang mburi. Ben sampean paham. Nggih, tolong sing gak melok nyangoni gak usah cerewet. Lha wong wakil gubernur sing arep nyangoni meneng ae kok. Wis sampean. Ngene. Halo. Rungokno. Subhanallah. Dikenakan dulu agar kita itu kalau sudah punya guru yang kita jadikan panutan, kita tetap harus menghargai kelompok-kelompok yang lain, tasamuh. Karena yang diberi tugas untuk mengemban dakwah ya'la'i kalimatillah, menyebarkan la ilaha illallah, bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu jalur, bukan hanya satu aliran. Yang penting jalur gitu loh. Ahlus sunnah wal jamaah harus kita hargai. Kita memang punya guru yang kita ikuti, yang kita gondali. Tapi kita juga jangan mengesampingkan peran dari saudara-saudara kita yang lain yang juga berjuang di jalur ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma salli ala Muhammad. Prinsip kita sama dengan prinsip kita kepada para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara para rasul itu. Memang yang kita ikuti teladan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap mengakui yang lain juga rasul. Ibrahim juga rasul, Nabi Musa juga rasul, Nabi Isa juga rasul. Tapi yang kita ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini loh, kalau cuma satu jalur, satu aliran gak mungkin kuat, gak mungkin mampu. Ya kalau Rasulullah mumpuni, sempurna. Setelah Rasulullah, sifatnya Rasulullah saja digembol oleh empat sahabat yang mulia. Gak ada yang mampu secara utuh. Abu Bakar Siddiq mewarisi kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan. Sayyidina Umar Ibn Khattab mewarisi keadilan, ketegasan, keberanian. Utsman Ibn Affan mewarisi syafaqahnya kepada umat, kasih sayang dan kedermawanannya. Ali bin Abi Thalib mewarisi keilmuan dan ibadahnya. Tidak ada yang mampu secara utuh. Sehingga kita harus menghargai saudara-saudara kita yang berjuang. Meskipun kelihatannya kecil, jangan dianggap remeh. Kita suka menganggap remeh hal-hal yang kecil. Mohon maaf banget. Padahal kadang-kadang yang kecil itu dalam pandangan manusia kecil, tapi di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat besar. Wa tahsabuhum hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu mengira sesuatu itu kecil, sesuatu itu remeh, padahal yang kamu anggap kecil, yang kamu anggap remeh, itu di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat agung. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita kadang suka meremehkan saudara-saudara kita yang ngajar ngaji. Alif ba ta, a i u ba bi bu, suka diremehkan. Masih ingat? Hui. Itu loh yang ngajari huruf hijaiyah, dulu kan disuruh ngafalin. Alif ba ta sa jim ha kha tandang rusak. Udal dal ro za shin shin soket. Ini kadang suka diremehkan. Yang ngajari alif ta alif kasra iya li doma u a i u. Ba ta ba ba kasra bi mim ta ma ta kasra ti ba bi mati. Ado madu kagak magu robot karo tangkas roti tuku roti. Ini jangan diremehkan yang ngajari alif ba ta itu. Kenapa? Kita kadang-kadang menganggap itu kecil remeh, tapi di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat tinggi. Coba bayangkan, andaikan enggak ada yang mengajar alif ba ta a ba ta a i u ba bi bu, enggak ada yang bisa baca Al-Qur'an. Betul? Andaikan enggak ada yang ngajari alif ba ta a i u ba bi bu, enggak ada juara kori internasional. Andaikan enggak ada yang ngajar alif ba ta a i u ba bi bu a ba ta ta ja ha ho, itu enggak akan ada yang bisa baca kitab turat, enggak ada yang bisa baca kitab salaf, enggak ono sing bisa maca kitab kuning, kitab gundul, kitab jembrok, kitab godek, kitab brewok, kitab botak, kitab bros. Mohon maaf banget Anwar Zahid yang dhaif ini omongannya didengar orang banyak. Itu ya gara-gara jasanya yang ngajari a i u ba bi bu a ba ta ta itu. Beliau ke Lurah Punggawa sampai insya Allah sebentar lagi menjadi gubernur. Amin. Itu beliau bisa seperti ini juga karena jasanya yang ngajari a i u ba bi bu a ba ta ta. Nggih Bapak nggih nggih romong nggih. Lho, sentuk kok. Lho maka ini enggak boleh diremehkan lho. Kadang kita suka meremehkan terus dikatakan apa itu kiai cilik. Lha nek ono kiai cilik berarti ono kiai gawedi. Aku tuh paling enggak seneng. Malah kadang dilokke kiai desa. Nah kalau ada kiai desa berarti ono kiai kutho. Ono kiai kecamatan. Kiai kabupaten, kiai provinsi. Terus kiai bisa kiai alam barzah. Hui. Hui. Hui. Jangan meremehkan yang kecil-kecil. Mohon maaf banget. Ada satu kaidah sufiyah yang menyatakan wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Banyak orang-orang masyhur, terkenal, punya nama besar, jadi orang besar itu karena jasanya yang mastur, yang kecil, yang tertutup, yang memang tidak diketokkan. Apa diketokkan itu? Orang diketokke lho. Mbah ora patek digateke yang ngadeg aku. Iki temenan iki, serius iki. Banyak orang tenar, dia jadi tenar karena jasanya orang kecil. Banyak orang besar, dia jadi besar karena jasanya orang kecil. Tapi seringkali orang kecil ini dilupakan, diremehke. Contoh Bapak Presiden kita yang sekarang, mohon maaf. Siapa sekarang presidennya? Rapatan duwe Toto Kromo to wong kene. Manggil presiden kok Jokowi. Pak Jokowi ngono lho, Bro. Manggil presiden kok Jokowi anggitmu kancamu Facebookan ngono kok. Beliau bapak kita, presiden kita harus dihargai panggil bapak ngono lho. Goblok. Manggil presiden kok Jokowi. Beliau jadi Presiden Republik Indonesia itu kan karena jasanya orang-orang kecil yang ikut dukung, yang ikut memilih, yang ikut mencoblos. Misalnya Parman, Pardi, Karmijan, Prapto, Yono, Yoko Marianto berengku, Sumiati Suminah berengku. Coba, Joyo. Andai kan orang-orang kecil enggak ikut dukung, enggak ikut milih, enggak ikut nyoblos, bisa jadi presiden apa enggak? Ya enggak, makanya kalau sudah jadi enggak boleh melupakan yang kroco-kroco ngono iku. Itu presiden yang termasuk gubernur. Mohon maaf banget. Misalnya Bapak Wakil Gubernur mendapatkan piala Adipura Kencana karena provinsinya indah dan bersih, sehingga Wakil Gubernur menerima piala itu dari Presiden di Istana Negara resmi. Kotanya indah, kotanya bersih, Wakil Gubernur menerima piala Adipura. Nah, terus kotanya bersih itu yang nyapu sapa? Wakil Gubernur nyapu diri. Ayo Sumiati, Sumina, Parti, Parman, Gengkai. Sawoneng nek dewangi. Sabar Romo, duwe ingon-ingon model ngene iki harus sabar. Wis sampean telateni kula mati-mati dhewe. Kita itu kadang-kadang suka seperti itu kepada para pejuang-pejuang yang dianggap kecil penghargaannya enggak ada. Bahkan saudara-saudara kita yang ngajar ngaji di TPA itu penghargaannya kadang-kadang kurang. Padahal itu jasanya paling besar, pendidikan dasar itu. Mohon maaf banget. Anak itu kewajiban orang tua untuk mendidiknya. Tentang ilmu, tentang akhlak, tentang ibadah. Kewajiban orang tua. Tapi karena orang tua tidak mampu, akhirnya kan pasrah ustaz, pasrah sama kiai. Untung kiai ku apian. Anak nunggu akal di pasrah ke kiai. Ini tipe anak mula ini dengan bina ini nakal rakaruan. Ngono kiai ini, gih, insya Allah sama dongake. Padahal aslinya kini yang mikir. Kari nakal ya, anak nakal ngeramot anak aja-aja uang biyen gawe enak meneng ae. Itu kewajiban orang tua, tapi karena orang tua enggak mampu diserahkan kepada kiai, diserahkan kepada ustaz, tapi penghargaannya lo enggak ada. Wong syariah 1 bulan 5.000 yang nunggah. Sing guyu pengalaman. Silakan menertawakan diri sendiri. Setidaknya lebaran itu kayak lebaran. Itu bapak ngomong sama ibu, "Bu, anak kita tuh diajarin sama kiai bisa ngaji, bisa doa, manfaatnya untuk kita. Sekarang anaknya saling, manfaatnya untuk kita. Ini lebaran, kiai yang ngajar anak kita tak belikan baju, sarung sama peci." Ibu e nyaut, "Iya, Pak, mesti santak sandale. Tak sempake." Loh bukan melulu, memang ini beneran. Sama yang nukoknya sandangan pak, bapak yang beliin baju. Aku yang nukoknya kue, tak tukoknya kacang, roti. Biar dipakai suguh tamu, karena pak iya itu kalau lebaran tamunya banyak. Mestinya kan gitu dong. Nah sampai yang enggak oh. Lebaran enggak mikir blas, nukoknya kelambi kiai enggak, sarung enggak, peci enggak, roti kacang ya enggak. Malah kalau lebaran anak putune digowo kabeh namanya kiai ngentek ke jajane kiai. Iki curhat iki. Kadang-kadang Indonesia ini alhamdulillah ya, kalau ada persoalan tentrem-tentrem dan tentrem itu sampai diteliti sama orang Jepang. Kok bisa kayak gitu ya? Ada persoalan kayak apa? Relatif aman, relatif tentrem. Nah ternyata judule yo karena masih ketunggon kiai. Andai kan enggak ada kiai wis hancur mulai dulu. Ini kadang pemerintah perhatiannya karo kiai ya kurang. Dengan PNS yang us, PNS gajinya tambah, yang tunjangan fungsional, yang tunjangan sertifikasi, macam-macam. Kiai kok gak oleh sertifikasi. Padahal itu yang membina moral, yang membina akhlak loh itu. Anggota dewan oleh mobil dinas. Coba ketua ansor oleh apa? Sandal jepit dinas ini. Ya. Makanya mudah-mudahan beliau di Lurah Punggowo jadi Jabri 1 nanti mau perhatikan. Berapa tak semangat untuk tepuk tangan. Ini ini mesti anak yang gremengi oleh tambahan diro. Ya kita itu bukan karena itu ya, asal memperjuangkan kita, memperjuangkan agama. Harusnya kan seperti itu. Kebanyakan sering saya sampaikan ketika kampanye sumpah. Begitu terpilih kan lali loh. Sing akeh lah ngono, tapi lek iki potongane ora iki. Biasanya kan sering saya sampaikan pilkada itu hanya beda tipis dengan PLKB, ya toh. Kalau pilkada nek dadi lali, nek PLKB nek lali dadi, bedane nek ikut toh. Ini kita kadang suka seperti itu. Mohon maaf, wakam min masyhur bi barakatil mastur, betapa banyak orang-orang masyhur, terkenal, punya nama besar itu karena jasanya yang mastur, yang kecil, yang ketutupan. Seorang suami bisa sukses usahanya, karirnya, bisnisnya, jabatannya, itu enggak lepas dari doanya yang di rumah, yang selalu memberikan dukungan dan doa. Siapa? Istrinya. Nggih, Bu, nggih. Rungu wong lanang. Yo sing semangat, sampean ku tak rewangi. Seorang suami bisa sukses itu enggak lepas dari dukungan dan doa istri, nggih, Bu, nggih. Rungu. Rasulullah juga mengakui saya berhasil perjuangannya itu tidak lepas dari sabab basyariah. Di antaranya satu, paman saya Abu Thalib yang selalu menjadi backing perjuangan saya. Ketika dedengkot-dedengkot kafir berusaha menghalang-halangi perjuangan saya, memusuhi saya, bahkan akan membunuh saya, paman saya Abu Thalib selalu berada di depan saya. Jangan kebenakan ke Muhammad yang kau lawan. Nih, paman langkai si mayite. Oh no. Yang kedua, istri saya Khadijah radhiyallahu anha mencurahkan jiwa, raga, harta, pendapatan, nyawa sekalipun untuk mendukung perjuangan saya. Sehingga ketika dua tokoh ini wafat, Rasulullah susah luar biasa. Sampai tahun wafatnya dua tokoh ini dinamakan Amul Huzni, tahun bela sungkawa, tahun kesusahan. Jadi sehebat-hebatnya suami, tanpa ada dukungan dan doa istri, gak mungkin berhasil. Ngono iki kadang-kadang suami berhasil lupa sama istrinya, rapi meneh. Ngono kuwi lek dielingne yo bantah. Lho, laki-laki kan jatahe papat. Wis sing jatah raimu kuwi ya sapa? Endi ayate, endi hadise kok moro-moro jatah papat. Sing oleh papat iki mau kiai tok yo. Guyumu kok gak enak. Maka ibu, biar para suami ini pada sadar betapa keberhasilan dan kesuksesannya tidak lepas dari yang mastur, yang di rumah, yang tertutup, di belakang layar kalau bahasa sekarang, yang selalu memberikan dukungan dan doa, yaitu istrinya. Maka ibu, untuk menyadarkan para suami, tolong nanti sampai rumah, di tembok rumah tulis yang gede, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Begitu suami masuk langsung baca itu tulisan, sadar, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Iya memang benar, suksesku karena doa istriku. Maka kalau aku kepengin tambah sukses, harus tambah lagi yang mendoakan aku. Seneng me sing promosi. Enggak Bu, ini cuma guyon saja. Jangan. Gak enak omong-omong, tambahi. Gini, jangan suka meremehkan yang kecil-kecil. Ini sering saya mengingatkan teman-teman alumni pondok pesantren. Kadang-kadang itu kalau dihadapkan dengan yang kecil itu suka gengsi. Mentang-mentang di pondok pesantren lama, begitu pulang suruh ngajar anak-anak itu gak mau. Gengsi. Wah, aku nang pondok 17 tahun mulai dikongkon mulang cah cilik-cilik. Sorry, enggak level. Itu kemenya itu namanya. Kadang mohon maaf banget. Udah merasa jadi pengurus, mbah apa? Pokoknya pengurus apa ya? Mbah apa? Pengurus. Mbah apa? Suruh ngajar kitab yang kecil-kecil itu ndak mau. Wah, itu bagian yang cili-cili itu. Apa aku jadi pengurus bahwa kok aku mau dikongkong ngajar kitab itu tidak izin nanti ngatakan dalil al-hayahu minal iman wong izin gak keduman. Udah merasa jadi pengurus apa suruh ngajar kitab Safinatun Najah gak mau, itu kelasnya anak-anak aku, itu kelasnya udah kitab-kitab gede kemenyek itu. Saya kan genah ya. Ya lihat kebutuhan masyarakat dong. Kalau masyarakat kebutuhan dan ukurannya baru kelas Safinatun Najah, ajari Safinatun Najah. Ojo ke susu Fathul Wahab, mendem masyarakatnya. Masyarakat kelasnya baru ta'limun muta'alim, ya itu yang diajarkan. Bidayatul Hidayah, ya itu yang diajarkan. Ojo ke susu Ikhya Hikam, Gelilip. Mbok gak direken. Akhirnya masyarakatnya tidak mau datang, masyarakatnya tidak mau ngaji, menyalahkan masyarakat. Apa masyarakat sini tidak bisa diajak baik, tidak mau diajak ngaji? Bukan masyarakat yang tidak mau diajak baik, bukan masyarakat yang tidak mau ngaji. Kamu yang memberikan suguhan ngaji yang tidak sesuai dengan standar ukuran dan kebutuhan masyarakat. Betul. Harus ngerti ukuran masyarakat itu. Bagaimana karakternya? Cuk digebyah uyah padha asine. Sing asin ora uyah tok umbel yo asin. Gak percaya dilaten. Yo tunggale umbel umbel garing kok. Ya Allah. Makanya orang berjuang di masyarakat itu harus tahu karakternya masyarakat itu bagaimana. Masyarakat ini model iwa, apa model wedus, apa model mano. Kue gue sih model madu. Nek masyarakatnya model mano, nah apa yang dibutuhkan mano? Beras, uler, ya itu yang diberikan, itu yang disuguhkan biar ngocehan. Ojo kok mano dilolok, cagak listrik. Nah, masyarakatnya model wedus, sugui rumput, sugui suket, atau wedus dilotek semen. Kalau masyarakatnya model ikan, pengen mendapatkan ikan, pancing pakai cacing. Yang diperlukan ikan itu cacing, atau kok pengen ngeneno iwak dipancing nganggo duit. Duit rong atau sewu dilinteng, dicantol pancing, cemplung ke blung. Iwaknya nyaut sama betul. Nyaut betul. Yuk gak arep yang iwak gak perlu duit. Iwak itu senengane cacing. Iwak itu kalau disuruh milih duit sama cacing, iwak lebih pilih. Lah nek wong kene ditawani cacing karo duit ya pilih. Mengane pilihan DPR menika ya sing dipilih ya calon sing ngegeki duit. Entar piro Pak ngene. Sembong-bong wis ra dunung. Awas lah iki sok nyalon wong kuwi lek nyalon gubernur aja perkara kuwi tak gasak. Terus gak usah ngono kalau ada calon-calon yang lain kasih duit, terima uangnya, lupakan orangnya. Pilihan tetap sama Brengosmu. So, saya iki urung. Yo nek wayah kampanye. Tak gasak pisan. Saya itu mewakili aspirasi yang memperjuangkan sampean ngeraileng biyen to. Kamu kesini itu karena dua hal, nek kekurangan ya kewirangan. Rene iki mulane diarani tran, ana kalane trantanan, ana kalane terancam. Musae iki wis lemu-lemu suke-suke mlewete-mlewete. Ngomong cara Jawa wis ra gelem. Beliau lho ngomong karo saya itu cara Jawa, ilu jengge. Lha sing kadang-kadang sak ngisor RT, konane RT ini ora. Kapan datangnya? Asline Lamongan, Jenogoro. Wong sing wis dadi wakil gubernur di Longkas gubernur yang ngomongnya walus blamit basa Jawa. Saya itu kalau ceramah di Hong Kong, di Taiwan, di Korea basa Jawa. Saya kepengin menduniakan bahasa Jawa. Ya tanpa mengurangi hormat dan takzim kepada saudara-saudara kita yang lain, artinya kita harus mengangkat Indonesia ini, harus mengangkat budayanya, bahasanya yang meragamnya macam-macam gitu loh. Hui. Hui. Ya wes paham. Jangan suka meremehkan yang kecil. Ingat, semua yang besar itu awalnya pasti dibangun dari yang kecil-kecil dulu. Betul? Tidak ada kok marah-marah. Moro-moroi marah-marah ya. Kok moro-moro gede, tidak ada. Semua berangkat dari yang kecil-kecil dulu. Woi. Saya ulang, semua yang besar itu awalnya dibangun dari yang kecil dulu. Bapak-bapak, lagi sedua-dua. Angkite moro-moro dawa ndlundeng. Awale yang mengkeret dhisik. Cilik mengkeret ngono. Mundak dawa terus ndlundeng sak menung. Kowe guyumu kok ora gendah. Ibu-ibu ya padha wae angkite moro mentek-mentek gedhe. Asale yang cilik dhisik. Udun. Udun gak asal yang cilik, saya gede lagi dor. Beliau sekarang wakil gubernur, sampai sebentar lagi gubernur. Itu awalnya juga dari kecil. Buruh PT. Aku yang gitu raruh ceritanya. Awalnya toko cilik buruh bisik. Terus macak jadi preman. Gak usah tepuk tangan. Merangkak sedikit demi sedikit. Orang moro-moro jeluk dari gubernur kok nyimut. Ini yang ngomong sendiri anggitmu terus moro-moro terus ceramah nundindi. Wui antar kampung dulu pertama. Ceramah pertama sepeda motor nyilih. Tidak punya sepeda motor bukan berarti orang tua saya tidak mampu membelikan. Saya yang tidak mau. Saya itu kepingin berangkat dari keringat saya sendiri. Jadi sepeda motor itu pinjem. Oleh-oleh berkat dindu mong loro karo sing duwe sepeda. Ya Allah, kita tuh suka meremehkan yang kecil-kecil itu. Nah, berikutnya kita yo-yo. Setelah kompak dalam perjuangan ini harus berislam dengan benar. Karena begini, agama itu bukan hanya sebuah identitas. Agama bukan sekedar data di KTP, tapi agama itu adalah perilaku kehidupan. Secara ringkas saja saya sampaikan, kalau kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Kalau agama hanya sebuah identitas, maka akan ada orang yang bilang bahwa Islam dengan Kristen itu sama, Islam dengan Hindu sama, Islam dengan Buddha sama, Islam dengan Konghucu sama. Kenapa? Karena hanya sebuah identitas. Tapi kalau agama itu perilaku kehidupan, maka jelas gak sama. Karena perilaku kehidupan masing-masing umat beragama jelas berbeda. Allahumma shalli ala Muhammad. Perilaku kehidupan manusia itu meliputi tiga hal. Berapa? Berapa? Yang pertama, kepatuhan. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, ketulusan. Dalam Islam, kepatuhan itu syariat, undang-undang. Keyakinan itu akidah. Uy. Ketulusan itu akhlak. Jadi syariah, akidah, akhlak. Islam, iman, dan ihsan. Perilaku kehidupan yang tiga hal ini masing-masing agama berbeda. Pertama, kepatuhan, syariah, undang-undang keberagamaan masing-masing agama itu berbeda-beda. Undang-undang agamanya Islam beda dengan undang-undang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Syariatnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Baik itu hukum dalam pernikahan, hukum halal dan haram. Yang kedua, akidahnya berbeda-beda. Kalau kita umat Islam, akidahnya jelas. Tauhid. La ilaha illallah. Kalau saudara-saudara kita yang Kristen, Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Carene aku krumu-krumuhi ngono. Kalau saudara kita yang Hindu, dikenal dengan Trimurti. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Mereka yang nopel Mahadewa gitu. Apal. Anggitmu sing ana TV-ne omahmu tok. Omah gue yono TV nih kok. Kalau saudara kita yang beragama Buddha, Sang Buddha Siddhartha Gautama. Nah, kalau saudara kita yang Konghucu, Lali. Sorry, saya itu kalau udah kadung lupa biasanya terus nggak ingat. Ya wes, gak patah penting dieling-eling. Yang penting akidah kita tauhid la ilaha illallah. Wa'buduhullah wa la tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah. Pokok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah, mengabdi, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Mohon pertolongannya hanya kepada Allah. Sekarang banyak iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ya gelem salat tapi yo sapa ngene dukun. Dagangane gak payu dukun. Kalah laris dukun. Kepengen munggah pangkat jabatane dukun, akhirnya digawani seledri, bose iki disirati seledri, terus rong dino kas uyah dalam sing diliwati bose disawuri uyah, bose dianggap soto. Ya Allah, ya Allah. Tapi mohon maaf, syirik itu yang tidak gampang-gampang. Kayak sekarang yang lagi gencar dikit-dikit syirik, musyrik, syirik, kafir, kafir. Gampangnya ngapir-ngapir ke uang. Subhanallah. Nah, sekarang itu kadang gitu. Saya jadi teringat. Kemarin waktu haji, itu ada teman, dia habis tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya mesti masuk tawaf mengelilingi pasar. Mumpung durung bantah. Sampai ke hotel itu dia cerita. Mas, kula wau ningali enten tiyang tawaf, mbeta sorban niku diuncalke nang Ka'bah terus diusap-usap nang gone Ka'bah. Niku musyrik napa mboten? Tak jawab, ya enggak. Lha kok mboten, Mas? Ya enggak. Lha kok mboten? Ya enggak. Sorban diusap-usap nang gone Ka'bah niku mboten musyrik? Ya enggak. Lha nggih kok mboten? Ya enggak. Akhire wong sing mburu itu tak omongi. Mulai kapan? Oh no, usap-usap sorban nunggone watu Ka'bah kok iso musyrik mulai kapan? Saman tau krungu, ono kiai apa ustad ngaji, musyrik adalah usap-usap. No, usap-usap sorban nunggone watu nek Ka'bah kok musyrik. Lah nek usap-usap sorban nunggone watu nek Ka'bah musyrik, berarti saman usap-usap bojo barang yang musyrik. Padha usap-usap bae. Usap-usap duwe yang musyrik. Gampang ini loh, saiki ngono maneh. Biasanya buka warung, kepengen laris, barokah, ngaturi kiai, dikongkon dongani. Ya dilokke. Apa itu? Warung buka kok lemahnya dibacakan ayat Quran. Loh. Lemahnya. Lemahnya. Musyrik itu kok cek gampang itu. Itu apa ndak musyrik? Nek aku yo ndak. Lah kok ndak? Ya saapi-apike lemah itu diwacake ayat Quran. Saelek-eleke lemah nek dibisui. Lah ya wis bener toh, mau bikin warung, mau buka warung supaya laris berkah, mendang ustaz, mendang kiai, terus para bapak, para ibu hadirin sekalian, ini warung mau dipakai jualan, mudah-mudahan laris, lancar dan diberi keberkahan. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kan bener. Masa mau buka warung ya kok bapak-bapak, ibu-ibu sambutan nih, saudara-saudara, ini warung mau dipakai jualan, mudah-mudahan laris. Mari sama-sama kita mesuh pengsewu. Ya warungmu bedemen. Lu tanah itu kalau dibacakan ayat Quran bersahabat dia subur. Tapi kalau sering dibisui, yo ngamuk. Ini sudah teruji loh. Air dibacakan ayat Quran diomongi api, itu airnya menimbulkan molekul-molekul yang luar biasa, indah. Tapi begitu dibisui, wah semorat marit gak karu-karuan. Makanya orang itu kalau di dalamnya itu bagus, wajahnya indah, tubuhnya indah. Orang kok buruk-buruk kayak ngono-ngono itu. Modele morat marit ora patek jelas. Padha karo sing ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekarang itu mudah sedikit-sedikit cerek, dikit-dikit cerek. Ada teman-teman yang apa itu Banjari, yang apa itu Khadroh, yang pakai ngeplai terbang itu. Baca solawat sambil ngeplai terbang kayak ibu-ibu tadi loh. Ngapain solawat pakai keplak-keplak terbang itu? Syirik. santai ibu, kalau ada yang ngatain kayak gitu timbangannya ngeplak indasmu maksudnya. Lupa baca sejarah orang Rasulullah masuk Madinah ini sambut oleh Al-Badru disabui terbangnya Rasulullah senyum seneng. Andaikan itu dilarang ya, mulai dulu Rasulullah udah ngelarang. Rasulullah yang udah ngelarang nyatane yang suka rebana, yang suka hadroh banjari macam-macam itu jadinya ya api akhlaknya ya api-api. Pernahkah anda mendengar ada tawuran antar grup sholawat? Tumon nyurawon mo, coba geng-geng motor ini, reng, mau musuli aja Muhammad, waras. Betul, bener, pokoknya solawatan yang ulah waras. Ngono kok diarani sing solawatan sing di tengah, sing gelalat kurang gawean. Itu juga bagian dari pendidikan karakter sebenarnya. Yes. Yang ketiga, ketulusan. Ketulusan dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi orang baik maupun jadi orang jelek. Korak itu yang dibutuhkan juga anak buah yang tulus. Ya benar loh, korak itu paling gak seneng kalau punya anak buah yang gak tulus. Koruptor itu dibutuhkan anak buah yang tulus biar aman, gak ketangkep. Bandit-bandit yo kepingin punya anak buah yang tulus. Apa mana ustaz? Yo jamaah akeh yo kepingin jamaah tulus, ngaji ku sing ikhlas. Masih engko misale kok ana kardus keliling, yo gak usah gremeng, duwe sing ana gak duwe mermo. Engko lak diliwati. Gak usah gremeng. Halo. Engko terakhir tak nyanyi lir-lir nek sampean betah. Ndak apa-apa, ini kan aku yo malam terakhir, besok udah balik. Sampai esok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya, Islam itu bukan organisasi. Tolong perhatikan, Islam bukan ormas. Islam bukan NU. Islam bukan Muhammadiyah. Islam bukan LDII. Islam bukan JI. Islam bukan HTI. Islam bukan FPI, Islam bukan MTA, tapi Islam adalah perilaku kehidupan yang rahmatan lil alamin. Lha iki kok nek gak diterangno, do salah persepsi. Yang terlalu fanatik nek gak NU dianggap gak Islam. Monggo sing ngomong Muhammadiyah nek gak Muhammadiyah dianggap gak Islam. Engko yang ikut HTI nek gak HTI dianggap gak Islam. Engko sing melu JI nek gak JI dianggap gak Islam. Nek niki niku modele ngono, ada pergeseran nilai, ada perubahan cara berpikir. Kalau ulama kita yang dulu berupaya bagaimana mengislamkan yang masih kafir. Masyarakat yang masih kafir diupayakan untuk jadi Islam, mengislamkan yang kafir. Sekarang berbalik. Yang sudah Islam malah dikafir-kafirke. Ya kok yang alim-alim mau belajar tobat baru kemarin sore. Woi. Woi. Wahabi. Nyumpeke kok. Organisasi-organisasi yang ada itu hanya merupakan wadah perbedaan pendapat. Mohon maaf, yang berpendapat ala Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya masuk dalam satu wadah organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Yang berpendapat ala Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk dalam organisasi namine Muhammadiyah. Yang berpendapat ala Baida masuke nang LDII. Yang model Habib Rizik masuke nang FPI. Yang model Abu Bakar Ba'asyir masuke nenggone JI. Yang mempunyai anggapan bahwa negara ini harus jadi negara Islam masukin nanggone HTI. Nah, perbedaan pendapat ini tidak boleh dijadikan sarana untuk mengkafir-kafirkan yang lain. Hanya wadah perbedaan pendapat. Pak, tak kasih contoh gambaran yang paling mudah perbedaan pendapat antara dua ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Kita yang NU, kalau sholat Fatihahnya pakai baca Bismillah. Saudara kita yang Muhammadiyah, Fatihahnya tidak usah pakai Bismillah. Saya ditanya, mana yang benar, yang pakai Bismillah apa yang tidak pakai Bismillah? Tak jawab, yang benar yang sholat, yang tidak benar sing alok tok tapi gak gelem sholat. Saya tukang geger-geger itu biasanya tanpa ratau sholat. Nah, itu tadi benar Pak, 100 untuk sampean.